Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, kita sampai ke ayat 66 dari surah An-Nahl. Terlihat berbeda dengan ayat sebelumnya, tapi masih terkait rapat sebenarnya. Ada pelajaran yang diambil dari alam semesta. Kalau sebelumnya kita mengambil pelajaran dari air hujan, sebagaimana Al-Quran diturunkan Allah demi menyegarkan kehidupan hati yang gersang, keluarga yang sakarat, maka pada ayat 66 ini Allah memberi pelajaran lain, bahwa orang yang beriman, orang yang baik itu adalah memproduksi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Sungguh pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kita semua. Kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Beginilah hewan memakan rumput-rumputan, memakan daun-daunan, kemudian hasil diantaranya dijadikan untuk daging, dijadikan menambah tulang. Ada satu yang diproduksi oleh hewan berupa susu yang keluar diantara tahi dan darah. Susu ini adalah sesuatu yang sangat menyegarkan bagi kehidupan manusia, karena digambarkan oleh Allah, labanan kholison sa'igon lisyaribin. Ada satu hal yang menarik, di samping belajar dari apa dan siapa saja, belajar untuk tetap berbuat baik, juga kita menemukan pelajaran ketiga dari ayat ini, belajarlah untuk mengkonsumsi air yang cukup. Di antaranya air susu, karena sebelumnya di ayat 65 ada air, digambarkan bahwa tubuh manusia sebagian besar ini tidak lepas dari air, dan ada energi air, di antara energi air itu terdapat di dalam susu ternak. Maka suatu hal yang sangat bahagia bila Indonesia ini dapat menguasai pangan mereka, sehingga swasembada pangan diantaranya dapat memenuhi kehidupan susu masyarakat Indonesia. Suatu hal yang menyedihkan, susu di Indonesia masih mahal dan berstatus impor. Sementara ketika kita berada di Mesir atau di Timur Tengah secara umum, kita menemukan susu itu murah dan berstatus segar, karena memang langsung diambil dari tempat peternakan susu itu. Untuk lebih jelasnya masalah susu dan pelajaran yang harus kita petik dari apa dan siapa saja tentang perbuatan baik, kita minta kontribusi dari Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik tadi prolog yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa memang di dalam ayat ini Allah memberikan kita contoh. Walillahil masalul a'la. Ada contoh yang baik yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah bahwa wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Hewan itu memberikan pelajaran atau contoh yang terbaik. Dia menghasilkan susu yang bermanfaat bagi manusia. Kulitnya bisa dipergunakan, dagingnya bisa dimakan, ya. Tenaganya bisa dipergunakan dan menyenangkan hati, ya, ketika orang memelihara hewan. Artinya apa? Hewan yang tidak punya akal ternyata memberikan manfaat yang besar buat kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah kita yang diberikan oleh Allah segala fasilitas kehidupan, akal yang mampu berpikir, apakah kita memberikan kemanfaatan sebesar kemanfaatan yang diberikan oleh hewan buat kehidupan ini secara khusus manusia? Kalau tidak, berarti memang wajar kalau manusia itu lebih rendah daripada hewan. Dan ketika manusia mampu memanfaatkan alam semesta ini, bermanfaat dirinya buat orang lain, maka disitulah dia muncul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang jauh lebih tinggi daripada malaikat, karena malaikat tidak memberikan manfaat yang banyak buat kehidupan alam semesta ini, ya, kecuali hanya beberapa hal saja, ya. Jadi ini menjadi pertanyaan kita semua. Apakah kita sudah memberikan manfaat? Apakah akal yang Allah berikan kepada kita sudah kita manfaatkan untuk menjadi untuk hal-hal yang terbaik, ya, memberikan saran yang baik, berpikir yang baik buat kemanfaatan manusia? Apakah tenaga yang kita miliki ini sudah kita manfaatkan buat orang lain sehingga tidak ragu-ragu ketika orang minta tolong, siap dengan tenaganya, siap dengan dukungan moral dan materialnya, ya? Apakah dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki kita sudah mencerdaskan orang lain? Seluruh yang ada pada diri manusia itu harus bermanfaat sama sebagaimana hewan memberikan manfaat bagi seluruh yang ada dalam dirinya, ya. Memampu menyenangkan orang lain, ya, minimal sajalah. Minimal tidak bisa memberikan manfaat untuk tenaganya, memberikan manfaat untuk pemikirannya, minimal mampu menyenangkan hati orang lain sebagaimana hewan mampu menyenangkan hati orang yang memeliharanya. Artinya seperti apa menyenangkan orang lain? Jangan susahkan orang lain, ya. Jumpa orang senyum, senang hati orang, ya. Tidak menyusahkan orang lain, menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan sahabat-sahabatnya, menyenangkan masyarakatnya, menyenangkan alam semesta semuanya, lingkungan sekitarnya. Itu adalah suatu sumbangsih yang sangat besar, walaupun itu belumlah yang terbesar yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Saya kira itu, Ustaz. Benar sekali. Jadi memang ada S3. S3 itu artinya sapa, salam, dan senyum, iya. Jadi sapa orang, assalamualaikum, habis itu jabatkan tangannya, kemudian senyum. Itu saja sudah menyelesaikan permasalahan yang banyak. Karena apa? Karena rupanya ada manusia yang payah sekali tersenyum karena dia merasa hidup ini susah. Maka ketika kita sapa, salam, dan senyum, kita telah membuka hatinya yang gundah tadi. Jadi ada kekuatan yang begitu dahsyat di balik senyuman. Walaupun terlihat sederhana, walaupun hadis Nabi sangat ringan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi sebenarnya tidak semua orang bisa tersenyum, apalagi senyum yang ikhlas. Di sini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, tersenyumlah dan selesaikanlah masalah dengan senyuman. Bila di hari ini kita melihat permasalahan itu susah, yakinlah dengan senyuman yang susah menjadi mudah. Betapa banyak kita menemukan permasalahan rumit bisa diselesaikan dengan senyuman. Itu diantara perbuatan baik minimal yang kata Ustadz Perdana tadi. Di samping itu, setiap anggota tubuh kita, kalau kita ingin jadikan untuk berbuat baik, tidak harus menunggu harta yang banyak, rezeki melimpah dalam arti materi, baru berbuat baik. Jiwa yang sehat dapat menolong orang yang sakit. Mengajaknya, sudah tiba waktu sholat, sholat yuk. Itu sendiri adalah amal baik. Ilmu yang dapat dibagi, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang susah menjadi mudah, itu adalah berbuat baik. Raga kita bergotong royong, mengorek paret, menanam pohon, menyiram tumbuh-tumbuhan, itu adalah berbuat baik. Jadi di sini sebenarnya kita dapat sampai pada satu kesimpulan, berbuat baik itu mudah. Karena apa? Karena memang banyak lini yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Jadi sangat sayang bila kita melihat generasi muda itu menganggur, duduk-dudukan, melamun, seakan-akan tidak bisa dia bekerja apa-apa. Padahal di depan rumahnya banyak sampah yang perlu dia sapu, banyak piring yang belum dia cuci, baju yang belum dia setrika. Ketika dia melakukan ini, maka dia telah berbuat baik. Jadi sebenarnya jangan pernah berpikir susah untuk berbuat baik, karena sebenarnya berbuat baik itu sangat banyak, dan berbuat baik itu sangat mudah. Berbuat baik itu dimulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan dari saat ini. Saya rasa ada yang mau ditambahkan Ustaz Perdana? Iya, sedikit mungkin sebagai sebuah motivasi, bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan setiap hari seluruh sendi-sendi anggota tubuh manusia, ya, itu wajib mengeluarkan sedekah, Ya, ini pertanyakan oleh sahabat, wahai Rasulullah, hampir bagaimana bisa seluruh sendi ini melaksanakan tugasnya untuk memberikan sedekah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa, dan itu merupakan suatu hal yang harus untuk dilakukan, tetapi salah satu caranya adalah bagaimana Anda melaksanakan salat duha, karena itu akan mengcover kewajiban seluruh sendi tubuh itu untuk berkewajiban melaksanakan tugasnya. Artinya apa? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi, kita bisa memahami bahwa sebenarnya seorang muslim itu sangat diperintahkan untuk mengaktifkan seluruh anggota tubuhnya, ya, dalam hal-hal yang positif, berusaha untuk mengkreatifkan seluruh anggota tubuhnya. Mata harus dipergunakan untuk yang baik, telinga harus mendengarkan yang baik, ya, gerakan tangan yang harus bermanfaat bagi orang, kaki berjalan di tempat-tempat atau mengarah kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus diarahkan kepada hal-hal yang terbaik. Jadi memang kalau kita mau jujur, sebenarnya Islam sangat berusaha untuk memberikan kebaikan bagi kehidupan seorang muslim. Tinggal pertanyaan lagi adalah, apakah kita mau berjalan ke arah terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita? Pendengar, belajar dari apa dan siapa saja untuk berbuat baik. Lihat di sekeliling kita, semuanya menghasilkan aura positif dan menebarkan kebaikan. Optimalkan diri kita untuk berbuat baik, dan mulailah berbuat baik dari saat ini dan dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ah, saya suruh juga.